السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، pelajaran kita dari pembahasan Al-Arba'in An-Nawawiyah, kita memasuki hadis yang ke-24. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه dari Abu Dzar Al-Ghifari Jundub ibn Junadah, salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang pernah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma aqallatil ghabra wa la adallatil khadra, asdaq lahjatan min Abi Dzar, bahwa tidak ada orang yang paling jujur lisannya di muka bumi ini dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, yang menunjukkan kejujuran beliau dan istiqamahnya beliau dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل, dari Nabi alaihi salat wassalam terhadap apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, dari Allah yang maha suci dan maha mulia. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang berikutnya ini adalah merupakan firman-firman Allah Azza wa Jal, dan diistilahkan oleh para ulama dengan Al-Hadithul Qudsi. Yang dimaksud Al-Hadithul Qudsi adalah hadith yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan berbeda antara al-hadith al-Qudsi dengan Al-Quran al-Kirim dari berbagai sisi. Yang pertama dari sisi lafaz dan periwayatan, redaksi dari ucapan tersebut. Al-Quran al-Kirim lafaznya, maknanya seluruhnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayatnya, huruf-hurufnya, semuanya adalah merupakan firman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat-kalimat Allah wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seorang yang meminta perlindungan dari orang-orang musyrikin kepadamu, maka berikan dia perlindungan sampai dia mendengarkan kalam Allah. Yani firman Allah subhanahu wa ta'ala disandarkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Berbeda dengan hadis qudsi, adapun al-hadithul qudsi lafaznya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan makna dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Yang kedua, bahwa Al-Quranul Karim merupakan mu'jizah. Salah satu di antara ayat tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Karim menantang siapa saja dari kalangan manusia dan bahkan mereka berkumpul untuk mendatangkan satu surah seperti yang diturunkan Allah Azza wa Jal. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Apabila kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka silahkan anda mendatangkan satu surah. Satu surah seperti yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Silahkan kalian memanggil saksi-saksi kalian yang kalian sembah dari selain Allah apabila kalian jujur. Apabila kalian benar. Maka itu merupakan mu'jizah. Sedangkan al-hadithul qudsi tidak demikian. Dan Al-Quranul Karim, seseorang ketika membacanya, maka dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam membaca Al-Quranul Karim. Huruf per huruf itu menjadi ibadah. Dan telah ditetapkan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi ashr amsalha." La aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran Karim, maka dia mendapatkan satu kebaikan, hasanah. Satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan, kemudian dilipatkan lagi menjadi 700 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Seorang membaca alif, lam, mim saja sudah mendapatkan 3 kebaikan, yang disamakan dengan 30 kali kebaikan. Dan tidak demikian pada hadis qudsi. Dan di sana masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang disebutkan oleh sebahagian dari para ulama. Namun 3 perbedaan ini yang paling menonjol antara Al-Quran Karim dengan al-hadis al-qudsi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah annahu qala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dhulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim itu terhadap diriku. Waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah menjadikan kezaliman itu di antara kalian adalah perkara yang haram. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada hamba-hambanya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman. Apa yang dimaksud dengan az-zulm, kezaliman? sebagian dari kalangan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adz-dzulm adalah lawan dari al-adl. Lawan dari adil. Kalau adil itu wad'u syai'i fi mawdhi'ih, meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka kezaliman artinya meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dan tentunya ini harus dikembalikan kepada nas-nas syariah. Apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu pasti merupakan hukum yang paling adil, walaupun menurut sebagian orang bahwa itu kezaliman. Kita harus merujuk kepada apa yang telah menjadi ketetapan Allah yang maha mengetahui dari sisi keadilan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari yang namanya kezaliman. Ada sebagian dari kalangan ahli tafsir menjelaskan kezaliman. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan adz-dzulm adalah at-tasarrufu fi mulkil ghair. Ya. Memanfaatkan kepemilikan orang lain. Seseorang memiliki barang lalu kita mengambilnya tanpa seizin dia, bighairi idzni. Orang punya sepeda misalnya, tanpa seizin dia kita pakai dan kita manfaatkan. Enggak boleh, ini zalim namanya. La yahillu malu mir'in muslim illa bi thibatin min nafsihi. Tidak halal harta dari seorang muslim kecuali apabila dia telah ridha. Dia mengizinkannya. Dia memanfaatkan tanpa izin, maka inna makan kezaliman. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Karena semua apa yang ada di jagat raya ini adalah merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mulku mulkuh, wal-khalqu khalquh. Kerajaan ini seluruhnya milik Allah, kekuasaan ini seluruhnya milik Allah. Dan ciptaan seluruhnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa saja yang diperbuat oleh Allah jalla wa'ala terhadap hamba-hambanya, Allah berkehendak. Semuanya milik Allah. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Allah itu memanfaatkan milik orang lain. Ya bukan. Seluruhnya adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak ada kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar telah menetapkan hukum berdasarkan keadilannya. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengetahui kemaslahatan dari hamba-hamba itu dari zaman ke zaman. Makanya ada hukum yang dikenal dengan hukum an-nasikhu wal-mansukh. Ada hukum yang menghapus, ada hukum yang dihapus. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami menghapus dari satu ayat, melainkan kami akan mendatangkan yang lebih baik atau yang semisalnya. Itu pasti. Ya. Makanya ada perbedaan-perbedaan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berbeda dengan apa yang diturunkan sebelumnya dari kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, dalam banyak permasalahan, dalam masalah ghanimah misalnya, dalam masalah harta rampasan perang, kalau dahulu seorang berperang melawan kaum musyrikin, apabila kaum muslimin memenangkan pertempuran, maka harta rampasan perang itu tidak boleh dimanfaatkan sedikit pun. Dikumpulkan kemudian menanti api dari Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghanguskan dan membakar seluruh harta rampasan perang itu. Namun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariat berubah. Allah mengetahui kemaslahatan mereka. Dahulu seseorang tidak beribadah kecuali di kanais, di tempat-tempat kuil-kuil ibadah. Ya. Sekarang tidak. Ayyuma rajulin min ummati adraqatus shalah falyusalli. Siapa saja dari kalangan umatku ketika tiba waktu salat, maka dia salat di mana saja. Mau di tengah hutan, ya, mau di atas kapal, atau di tempat-tempat yang lainnya. Boleh, silakan. Yang dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam hanya dua, al-maqbaratu wal hammam. Kuburan dan kamar mandi. Nah. Dahulu para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu masing-masing ke kaumnya saja. ya. Untuk Bani Israel ada nabi tersendiri. Untuk selain dari Bani Israel juga ada nabi tersendiri. Makanya kadang-kadang dalam satu zaman Allah Subhanahu wa taala mengirim sekian nabi dan rasul pada satu zaman. Terjadi pertemuan antara Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khadir dan Nabi Musa. Kedua-duanya adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertemu pada satu zaman. Ya, dan berbeda syariat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka. Namun setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi rasul untuk seluruh umat. Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan. Adalah seorang nabi dahulu diutus kepada kaumnya secara khusus, adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum itu berdasarkan kemaslahatan, karena Allah Maha Adil, sedangkan kita orang-orang yang tidak terhindar dari yang namanya kezaliman. Allah mengharamkan kezaliman. Mungkin ada yang bertanya, lalu kenapa Allah masukkan sebagian orang ke dalam neraka? Ya. Kan itu siksaan. Nah, kita mengatakan seperti yang kita sebutkan tadi. Yang paling pertama yang harus menjadi keyakinan setiap muslim, jangan kita memprotes, jangan kita suka mengkritik apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Tidak. Kalian-kalian ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yus'alun. Mereka yang akan ditanya oleh Allah. Adapun Allah berbuat apa saja, itu adalah kehendaknya. Itu adalah kekuasaannya. Ya, sehingga Allah tidak perlu ditanya. Adapun hamba-hamba ini, mereka yang akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka amalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyiksa satu kaum, itu disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Allah tidak akan menyiksa seseorang kecuali setelah ditegakkan kepada mereka hujjah, lalu kemudian mereka membangkang, lalu kemudian mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan hukuman. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami menyiksa satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul yang mengajak mereka kembali kepada kebenaran, kembali kepada al-haq. Oleh karena itu di antara manusia ini ada orang-orang yang mereka tidak sampai kepada mereka hujjah. Maka orang-orang yang seperti ini akan diuji oleh Allah tabaraka taala di akhirah. Mereka akan diimtihan, akan diuji di arafat. Ya, seperti orang yang ketika Islam datang mereka dalam keadaan kehilangan akal, gila. Atau dalam keadaan pikun. Sehingga mereka tidak bisa memikirkan Islam. Demikian pula mereka yang hidup di zaman fatrah. Di zaman tidak ada hidayah pada zaman itu. Sehingga tidak sampai kepada mereka hujjah. Maka orang-orang yang seperti ini, di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka di hari kiamat. Karena belum ditegakkan pada mereka hujjah ketika di dunia. Maka ujiannya itu di akhirat kelak. Di mana mereka dikumpulkan di arasat. Lalu kemudian Allah menguji mereka. Mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Maka terbagi dualah kelompok ini. Mereka-mereka yang taat terhadap perintah Allah. Diperintahkan masuk ke dalam neraka. Maka mereka lailah. Mereka mendatangi neraka lalu kemudian mereka menceburkan diri mereka ke dalam neraka. Karena ketaatan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka neraka itu menjadi dingin bagi mereka. Lalu kemudian mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Adapun orang-orang yang membangkang, Allah perintah kepada mereka masuk ke dalam neraka, lalu kemudian mereka enggan, maka mereka-mereka ini akan diseret dan dilemparkan ke dalam neraka disebabkan karena mereka membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. sehingga Allah tidaklah memasukkan hamba-hamba tersebut ke dalam neraka, melainkan karena itu menunjukkan keadilan Allah, bukan kezaliman. Allah memasukkan hamba-hambanya ke dalam syurga, itu karena keutamaan dari Allah. Dan Allah memasukkan hamba-hambanya ke dalam neraka, itu karena keadilan Allah dan bukan karena kezaliman. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. Dan aku telah menjadikan perbuatan zalim itu adalah perkara yang diharamkan di antara kalian. Karena Allah berlepas diri dari kezaliman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga membenci dan mengharamkan kezaliman. Maka Allah mengharamkan pula kepada hamba-hambanya untuk berbuat zalim. Perbuatan kezaliman yang dilakukan hamba ini ada dua macam. Yang pertama, zulmun nafsi, menzalimi diri sendiri. Dan tingkatan kezaliman itu yang terbesar dari tingkatan kezaliman seorang menzalimi dirinya sendiri adalah syirik. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Perbuatan-perbuatan kekafiran yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Secara umum, setiap orang yang melakukan kemaksiatan, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya. Karena dia menempatkan dirinya, amalannya bukan pada tempat yang semestinya. Ya. Tapi ada tingkatan yang lebih besar dari tingkatan-tingkatan kemaksiatan itu. Yang apabila seorang melakukannya, maka dia akan keluar dari Islam. Yaitu syirik. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ketika Luqmanul Hakim menasihati anaknya, ya bunayya, la tushrik billahi, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan dalam beribadah kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah syirik. Maka mereka itulah orang-orang yang merasakan keamanan, merasakan ketentraman, jauh dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, zulmul ghair. Seseorang menzalimi orang lain. Ya, menyakiti orang lain tanpa hak, membunuh orang lain tanpa hak, memakai milik orang lain tanpa izinnya, dan yang semisalnya. Maka ini perbuatan-perbuatan kezaliman yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah mengharamkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat pada Hajjatul Wada', di antara nasihatnya Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum." Sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian dan kehormatan kalian adalah haram untuk dirampas oleh yang lainnya. Tidak boleh membunuh orang lain tanpa hak. Tidak diperbolehkan memanfaatkan dan mengambil harta orang lain tanpa hak. Dan tidak diperbolehkan untuk merusak kehormatan orang lain. Karena kehormatan muslim itu terjaga dan terpelihara. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim, saling menganiaya. Sebab perbuatan zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat, ma'asyiral muslim rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaz zulma zulumatun yaumal qiyamah." Sesungguhnya kezaliman itu adalah merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Akan dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflituhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tempo kepada orang zalim. Ya. Hidup di dunia ini. Dia berbuat zalim. Dia menganiaya orang lain. Dia berbuat maksiat. dia terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah, Allah berikan tempo, biarkan dia hidup. Terus diberikan tempo, ya. Dia hidup dengan kesenang-senangannya. Dan itu adalah merupakan istidraj, pancingan dari Allah Tabaraka Ta'ala. Sampai kemudian pada masa ketika Allah menghendaki untuk menyiksa dia, maka Allah tidak akan melepaskan dia dari azabnya. Nah. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Lalu kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah ini. Demikianlah hukum yang Allah tetapkan. Ya. Apabila Allah hendak menyiksa sebuah kampung, dalam keadaan kampung itu berbuat zalim, sesungguhnya siksaan Allah itu sangatlah keras. Ya. Jadi ma'asyar muslim rahimakumullah, ketika kita mendapatkan kenikmatan, jangan kita sampai lupa diri kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia, kenikmatan harta, mendapatkan rezeki, ya, ketentraman hidup, mendapatkan kedudukan, jabatan yang tinggi, jangan sampai kita lupa diri. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mengawasi apa saja yang kita amalkan. Jangan sampai kita terlena, diberikan kenikmatan malah kita lalai dari beribadah kepada Allah. Diberikan kedudukan malah dia kemudian semakin mengejar kedudukan tinggi dunia yang menyebabkan dia harus meninggalkan agamanya. Jangan seperti itu. Itu adalah pancingan dari Allah. Kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh manusia itu adalah pancingan dari Allah. Di saat mereka melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dalam keadaan Allah berikan kenikmatan. Ini sangat berbahaya sekali bagi hamba tersebut. Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa saja yang dia inginkan di dunia ini padahal dia berbuat maksiat. Dia sudah kafir, ya. Dia taunya berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi kok jabatannya tinggi? Tapi kok diberikan kenikmatan? Tapi kok hartanya banyak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ma huwa istidraj." Ketahuilah, itu adalah pancingan dari Allah tabaraka ta'ala. Lalu beliau membaca firman Allah, "Falamma nasu ma dzukiru, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Ketika hamba-hamba itu mereka telah lupa diberikan peringatan, mereka lupa dengan peringatan-peringatan itu. Kata Allah apa? Allah tidak langsung menyiksa. Allah akan membukakan kepada mereka pintu-pintu dari segala sesuatu. Pintu harta, pintu kenikmatan dunia, pintu kesenang-senangan. Akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia. Sampai kemudian dia sudah merasa bangga. Sampai tingkatan klimaksnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa mereka secara tiba-tiba. Maka di saat itulah mereka putus asa. Mereka tidak tahu bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus mengawasi apa yang mereka amalkan. Sehingga ma'asyiral muslim rahimakumullah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita ini hamba Allah. Allah Subhanahu wa Ya, segala aktivitas kita hendaklah kita serahkan hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sekutu bagi Allah, sehingga segala aktivitas kita seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti ini keadaan setiap muslim, itu saat-saat dia beraktivitas itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Tabaraka Ta'ala. Ketika dia makan, ya, dia meniatkan makan. Asal hukum makan boleh-boleh saja, ya, tidak dikenakan haram dan tidak pula dikenakan pahala padanya. Tapi kalau seorang makan, minum dengan niat agar kemudian dia kuat beribadah. Dia makan dan minum untuk mempertahankan hidup yang dengannya dia kuat untuk mencari nafkah. Yang nafkah itu tujuannya adalah untuk mengharapkan keridhaan Allah dan untuk memberikan penghidupan kepada keluarga. Ini jadi bernilai ibadah. Apa yang dia hasilkan dari usaha tersebut akan bernilai ibadah, sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza anfaqal mar'u ala ahlihi yahtasibu fa huwa sadaqah. Apabila seorang memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi sedekah bagi dia. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'al fi imra'atik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tidaklah engkau menafkahkan ketika nafkah tersebut engkau mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau akan mendapatkan pahala. Sampai suapan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu, itu akan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini kehidupan seorang muslim, dia akan merasakan ketentraman. Dia akan merasakan kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Dan inilah yang kita harapkan. Hidup di dunia dalam keadaan baik, hidup di akhirat lebih baik lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demikian. Dan itu adalah merupakan kenikmatan yang abadi sifatnya. Man 'amila salihan min dzakarin aw unza wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki atau wanita, dan dia dalam keadaan mukmin, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di sini adalah merasa cukup dengan harta yang Allah berikan. Dan hartanya adalah harta yang halal. Dan dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini sehingga dia terus istiqamah di atas agama Allah, dan kami akan membalas yang terbaik dari apa yang mereka amalkan. Dari potongan hadis Abu Dzar, karena ini hadis cukup panjang, insyaallah taala setiap pertemuan kita akan membahas satu masalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian dan menambah ilmu dan iman kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.